Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah Al-Urujuzat Ilmiyyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Imam Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, bait yang ke-67. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qila wa rajmuhul yahudiyaini wa maulidus sibatir ridhal husaini. Di sini beliau akan membahas tentang dua peristiwa. Yang pertama beliau sebutkan dalam sadrul bait, bagian bait awal. Dan kisah yang kedua beliau sebutkan pada ajzul bait atau bagian bait yang kedua. Pada bagian bait yang pertama beliau mengatakan qila wa rajmuhul yahudiyaini. Dan juga dikatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam merajam dua orang Yahudi. Maksudnya termasuk dari peristiwa yang terjadi di tahun ke-4 Hijriyah adalah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum rajam untuk Yahudi. Dan ini pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada Yahudi. Dan ini adalah rajam pertama kali yang beliau lakukan terhadap orang Yahudi. Tayyib. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah, tahun ke-4 Hijriyah. Adapun kisahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari membawakan lafaz agak sedikit berbeda dengan lafaz Al-Imam Muslim rahimahullah. Insyaallah akan kita gabungkan kedua riwayat yang dibawakan baik oleh Al-Imam Al-Bukhari maupun oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Tayyib. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innal yahud, menurut riwayat Al-Bukhari, innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu kali orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki dan seorang wanita dari Yahudi yang berzina. Jadi menurut riwayat Al-Bukhari ini, orang-orang Yahudi datang mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa ada di antara mereka yang berzina, laki-laki dan wanita. Menurut riwayat dari Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari Abdullah bin Umar juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyyin wa bi yahudiyatin qad zanaya. Didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Yahudi dan seorang wanita dari Yahudi. Mereka telah berbuat zina. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jaa Yahud. Setelah didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun kemudian beranjak pergi. Ditinggalkan dua orang itu tadi. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut riwayat Muslim, beliau mendatangi orang-orang Yahudi. Jadi sisi perbedaannya dari dua riwayat ini adalah pada kedatangan orang-orang Yahudi. Menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Yahudi berbondong-bondong datang membawa dua orang yang berzina ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Riwayat Muslim, dua orang itu didatangkan dulu ke hadapan Nabi, baru kemudian beliau mendatangi Yahudi untuk memastikan apakah benar dua orang ini telah berzina. Taib. Kemudian faqala ma tajiduna fit tawrati ala man zana. Setelah mendatangi orang-orang Yahudi, beliau pun kemudian bertanya kepada mereka, apa yang disebutkan di dalam Taurat tentang hukum orang yang berzina? Apa yang disebutkan di dalam Taurat tentang hukum orang yang berzina? Hukumnya apa kalau orang berzina disebutkan dalam Taurat itu? Ini beliau bertanya tentang hukuman bagi yang berzina dalam riwayat Muslim. Tapi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung, "Ma tajiduna fit tawrati fi sya'nir rajm?" Apa yang tertulis di Taurat tentang rajam yang kalian dapatkan? Di sini ada perbedaan. Kalau yang pertama beliau bertanya, ada tidak hukum rajam di dalam Taurat? Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari beliau langsung menegaskan, bagaimana hukum rajam yang ditetapkan oleh Taurat? Faqala lahum, lalu atau faqalu nafdhahum wa yujladun. Menurut riwayat Al-Bukhari, orang-orang Yahudi itu menjawab nafdhahum wa yujladun, hukumannya adalah kita mencela mereka. Artinya mereka berdua itu dicela, diucapkan kata-kata yang keji, yang tidak enak didengar oleh telinga mereka. Wayud jiladun, setelah itu dicambuk. Mereka dicela oleh orang banyak, kemudian dicambuk. Riwayat siapa? Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, jawaban mereka ketika ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab hukumannya orang yang berzina itu, nusawwidu wujuhahuma wa nuhammiluhuma wa nukhalif baina wujuhihima wa yutafu bihima. Hukumannya wahai Muhammad, orang yang berzina dalam hukum Yahudi itu dia harus dihitamkan, jadi semua badannya dilumuri, terserah mau apa itu, mau pakai ifmit atau pakai arang, intinya dihitamkan kedua orang itu. Wa nuhammiluhuma, kemudian dibawa ke atas, apa itu namanya, ke tandu seperti itu. Wa tukhalif baina wujuhihima, mereka diletakkan saling membelakangi. Jadi satu wajahnya menghadap ke sana, berarti yang perempuannya menghadap ke arah sebaliknya. Wa natufu bihima, kemudian diarak keliling kota. Jadi ditelanjangi, dihitamkan, ditaruh di atas, dibalikkan kedua wajahnya berseberangan, kemudian diarak keliling kota. Ini jawaban mereka dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Faqala fa'tu bit taurati in kuntum shadiqin. Setelah mendengar jawaban itu, Nabi SAW yakin ini bukan hukum Taurat, itu adalah hukum yang mereka buat sendiri. Maka Nabi SAW pun beliau mengatakan, datangkan Taurat jika kalian orang-orang yang benar dalam hukum itu. Ini dalam riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang menantang bukan Nabi, yang meminta untuk didatangkan Taurat bukan Nabi, tetapi Abdullah bin Salam. Beliau ada di situ. Dan Abdullah bin Salam sudah pernah kita ceritakan, kita kisahkan, beliau masuk ke dalam Islam, ya kan? Nah, di sini beliau datang dan beliau yang mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa itu bukan hukum Taurat. Lantas Abdullah Ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kadzabtum inna fiha ar-rajm." Kalian berdusta. Bukan itu hukuman bagi orang yang berzina yang tertulis di dalam Taurat. Yang tertulis di dalam Taurat itu adalah hukum rajam. Sama seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Hukumannya sama, rajam. Maka fa'atau bitaurat fanasyaruha. Mereka pun kemudian membawa Taurat. Nabi tidak akan bisa baca kan? Taurat itu tertulis dengan bahasa Ibrani, dengan Hebreu. Nabi tidak bisa membaca. Didatangkan Taurat itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasyaruha, kemudian mereka membuka lembaran-lembarannya. Belum jadi kitab seperti itu, belum dicetak, belum dibendel, masih lembaran-lembaran. Dibuka semua. Dipaparkan Taurat itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan orang yang bisa membaca Taurat. Abdullah bin Salam juga paham, karena Abdullah bin Salam dahulu beliau termasuk alimnya Yahudi. Datanglah seorang pemuda, duduk, kemudian mengambil dari Taurat itu, dibaca tentang hukum orang yang berzina. Tayyib. Fawadha ahaduhum yadahu ala ayati rajm faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Laki-laki yang akan membaca ini terlebih dahulu meletakkan tangannya di sebuah tulisan. Kemudian dia membaca yang sebelum tangan dan yang setelah tangan. Jadi ada yang ditutup. Dibaca ayat Taurat itu. Ditutup seperti ini. Faqala lahu Abdullah ibn Salam irfa' yadaka. Melihat itu Abdullah bin Salam mengatakan, angkat tanganmu. Jangan ditutup. Angkat tangan itu. Setelah dipaksa oleh Abdullah bin Salam, pemuda ini pun mengangkat tangannya dan disuruh baca ulang apa ayat itu. Dibacalah ayat tersebut, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tayyib. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatur rajm. Ternyata yang ditutup oleh pemuda ini tadi adalah ayat tentang rajam. Jadi kalimat rajamnya ditutup. Tapi Abdullah bin Salam tahu itulah tentang rajam yang ditutup oleh orang ini. Makanya dibuka, disuruh baca ulang, benar ada syariat rajam di sana. Jadi orang yang berzina hukumannya adalah rajam, itu bukan hanya syariat kaum muslimin, tapi sudah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabi-nabi Bani Israel zaman dahulu. Orang yang berzina hukumannya rajam bagi mereka yang sudah berkeluarga, yang sudah pernah menikah. Tayyib. Faqalu sadaqa ya Muhammad fiha ayatul rajam. Mereka pun kemudian mengatakan, dia benar wahai Muhammad, Abdullah bin Salam benar, memang ada hukum rajam di dalam Taurat itu. Tayyib. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar dua Yahudi, laki-laki dan perempuan yang berzina ini tadi, untuk dilaksanakan hukum rajam. Mereka pun dibawa ke tempat yang lapang, di sana berkumpul banyak orang, termasuk juga Yahudi, mereka berkumpul. Lantas kemudian dirajamlah kedua orang itu. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku melihat laki-laki itu berusaha untuk melindungi wanitanya. Ketika wanita itu dirajam, laki-laki ini melindunginya. Dihalang-halangi supaya batu itu tidak mengenai wanita tersebut. Kan dua-duanya dirajam. Ya mau bagaimanapun laki-laki ini melindungi, yang pada akhirnya nanti mereka berdua akan mati dengan lemparan-lemparan batu itu. Tayyib. Kata Abdullah bin Umar, kuntu fi man rajamaha. Aku juga termasuk orang yang merajamnya. Padahal ketika itu beliau masih usianya belasan tahun, ya kan? Beliau ceritakan ini. Aku juga termasuk yang merajamnya. Ini bisa kita ambil isyarat bahwa yang ikut merajam itu bukan hanya orang dewasa, tapi semua orang yang ada di tempat tersebut. Mereka semua mengambil batu dan melempari laki-laki dan wanita yang berzina ini sampai mati. Falaqad ra'aituhu yaqiha minal hijarati bi nafsi. Aku lihat laki-laki itu berusaha untuk melindungi sang wanita dari batu. Pada akhirnya mereka pun dirajam sampai mati. Tayyib. Ini sepotong kisah yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala tentang kisah dirajamnya dua Yahudi. Tayyib. Di sini terdapat banyak sekali faedah. Yang utama adalah semenjak zaman dahulu yang namanya Yahudi itu tidak segan-segan untuk menutupi hukum. Hukum yang jelas-jelas tertulis di dalam Taurat mereka. Yang jelas-jelas Nabi SAW tahu bahwa ada hukum tersebut pada kaum mereka, disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Tapi kenyataannya di zaman itu saja tidak dilaksanakan hukum itu. Mereka yang diminta hukumnya, ahli-ahli ilmunya orang Yahudi, kebanyakan tidak mengamalkan Taurat. Dan mereka berani untuk mengubah isi Taurat itu. Mafhum? Ini dilakukan dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini dilakukan terhadap syariat mereka. Ini dilakukan kepada nabi-nabi mereka. Bahkan juga kepada nabi yang terakhir, Muhammad SAW, mereka masih berani menyembunyikan hukum tersebut. Ketika didatangkan Taurat ada di hadapan Nabi SAW, masih juga berusaha untuk ditutup-tutupi hukum-hukum itu. Ada para ulama yang menyebutkan bahwa laki-laki dan wanita yang berzina itu termasuk bangsawan Yahudi, punya kedudukan, punya jabatan, sehingga mereka akan sangat malu kalau sampai orang mulianya dirajam karena berzina. Makanya mereka mengalihkan dengan hukum yang lain. Mereka mengatakan hanya dicela, kemudian dicambuk. Mereka mengatakan hanya dihitamkan, kemudian diarak keliling, dipermalukan. Hanya seperti itu saja. Tidak ada hukum rajam. Tapi Nabi SAW tahu dan yakin bahwa ada hukum rajam. Ini terjadi di zaman Nabi SAW, maka di zaman sekarang tentu lebih berani lagi mereka untuk berbohong. Lebih berani lagi mereka untuk memutarbalikkan fakta. Dan itu faktanya. Mau bagaimanapun kau membela Yahudi, seperti itu sifatnya. Dan sekarang terjadi? Terjadi. Sudah lihat bagaimana faktanya kehancuran itu di Palestina. Mereka masih bisa untuk memutarbalikkan faktanya, seolah-olah menjadi korban dan seterusnya. Kita tidak bahas karena kompleks masalahnya, panjang kalau mau dilihat, meskipun peristiwa yang terakhir ini. Tapi intinya Yahudi bukan orang yang aman untuk kita merasa selamat dari makar-makar mereka. Sampai kapanpun itu, sampai nanti datangnya hari kiamat, kecuali mereka mau menundukkan nafsunya, masuk ke dalam Islam, mengakui Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, ikut terhadap syariat Muhammad, hati mereka akan bersih. Kalau tidak, itu sama saja semua orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas kisah dari dirajamnya dua orang Yahudi. Kita lanjutkan ke Ajzul Bait. Qala wa maulidus sibatir ridha al-Husaini. Dan termasuk peristiwa yang terjadi atau kisah yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah adalah kelahiran dari putra Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Husain kakaknya atau adiknya Al-Hasan. Berarti Al-Husain kakaknya atau adiknya Al-Hasan. Hah? Siapa lagi yang mau jawab? Kakaknya. Siapa yang kakak, siapa yang adik? Hah? Husain siapanya? Kakaknya. Hasan? Benar. Yang di belakang? Fadhal ikhwan. Siapa yang kakak, siapa yang adik? Tayyib, terus? Husain adik. Hasan sudah pernah kita bahas? Sudah. Berarti lahir lebih dahulu mana? Hasan dengan Husain? Hasan. Nah, kita bahas Husain. Hasan sudah kita bahas kemarin. Satu majlis membahas Al-Hasan. Kelahiran beliau, kemudian bagaimana Rasulullah dengan beliau, dan seterusnya. Hanya kisah meninggalnya Al-Hasan yang belum kita bahas. Taib. Ada tragedi tragis dari meninggalnya Al-Hasan. Taib. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, putri dari Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dilahirkan pada tahun ke-4. Kata Al-Waqidi rahimahullah taala, wa hamalat Fatimatu bil Husaini ba'da maulidil Hasan bi 50 lailatan. Al-Husain dikandung oleh Fatimah 50 malam setelah kelahiran Al-Hasan. Ayo. Awas teliti ya kalimatnya. Bukan lahirnya ya. Fatimah mulai mengandung Al-Husain 50 malam setelah lahirnya Al-Hasan. Dari Hasan begitu lahir, 50 hari selang itu Fatimah hamil lagi. Hamil Al-Husain. Tayyib. Wa wuldatuhu li khamsin khalauna min Sya'ban sanata arba'in. Dan Al-Husain dilahirkan pada tanggal ke-5 bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Al-Husain lahir tanggal 5 bulan Sya'ban tahun ke-4 Hijriah. Tayyib, ini yang sahih. Sebagaimana yang disebutkan dari Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu dan yang selain beliau. Dinukilkan oleh Ibn Hajar rahimahullah di dalam Al-Isabah jilid yang kedua halaman 547. Tayyib. Di sana ada pendapat yang mengatakan Al-Husain lahir tahun ke-5, bahkan ada yang mengatakan Al-Husain lahir tahun ke-7. Tapi kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala wa laisa bisyai. Pendapat ini tidak ada maksudnya laisa bisyai itu kalau terjemahan letter-like-nya tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Husain lahir tahun ke-5 atau tahun ke-7. Sehingga yang sahih Al-Husain lahir di tahun ke-4 bulan Sya'ban tanggal 5. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tentang keutamaan dari Al-Husain sudah pernah kita bahas ketika membahas tentang Al-Hasan. Disebutkan Hasan pasti disebutkan Husain. Dan dalil-dalil tentang keutamaan Al-Hasan yang pernah kita bahas ada 5 lebih dalil, semuanya juga menyinggung tentang Al-Husain. Tayyib. Jadi Al-Husain dan Al-Hasan adalah 2 cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemiripan Al-Hasan dan Al-Husain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan adalah orang yang lebih mirip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wajah, tangan dan kaki. Tayyib, sebagaimana sudah pernah kita bahas. Sedangkan Al-Husain lebih mirip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua fisik beliau. Jadi, yang lebih mendekati fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Husain, termasuk ketampanannya juga. Tayyib. Beliau mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Berikutnya kita bahas tentang kematian Al-Husain, tragedi kematian Al-Husain. Ini tidak lepas dari sejarah kaum muslimin, di mana Al-Husain terbunuh, siapa yang membunuh Al-Husain, dan apa saja kisah-kisah dusta berkaitan dengan tragedi Karbala ketika itu. Tayyib. Beliau, ringkasannya dulu, Qutila yawma Asyura sanata ihda wa sittin bi Karbala. Beliau terbunuh pada hari Asyura tahun ke-61 Hijriah bi Karbala, di tanah Karbala. Karbala itu di mana? Di Irak, sampai sekarang masih ada. Karbala adalah bagian dari Irak. Kalau kita lihat, banyak sekali kisah-kisah yang menyertai tentang kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Tapi di sini kita akan lihat mana sejarah yang benar tentang kematian Al-Husain. Kenapa penting seperti ini? Antum meskipun masih kecil-kecil, masih remaja, perlu tahu. Karena tantangan ke depan juga besar berkaitan dengan kematian Al-Husain. Syiah setiap tahun mereka mengadakan ritual kesedihan tentang kematian Al-Husain, dan mereka menyampaikan cerita tentang kematian Al-Husain berbeda dengan fakta yang ada dalam sejarah. Kalau mau kita teliti, dalam kitab-kitab sirah maupun dalam kitab-kitab apa namanya biografi-biografi disebutkan berbagai macam riwayat tentang Al-Husain. Namun di sini kami akan bawakan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau sudah meneliti tentang riwayat-riwayat tersebut dan membuat satu kesimpulan. Maka kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah kesimpulan yang baik supaya keyakinan kita sebagai ahli sunnah tetap terjaga, tidak ternodai dengan riwayat-riwayat yang bisa mengguncangkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, panjang beliau sebutkan dalam sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Fatawa, di sini kita sebutkan ringkasannya. Kata beliau, wajarat fi imaratihi umurun azimah. Ketika beliau membahas tentang sejarah dilantiknya khalifah Yazid bin Muawiyah. Baik. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua dari Daulah Umayyah. Baik. Setelah Muawiyah al-Awwal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Nah, kata Syekhul Islam, jarat fi imaratihi umurun azimah. Dalam masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah terdapat berbagai macam peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah kaum muslimin. Ahaduha, yang pertama adalah tentang Maqtalul Husain, peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa huwa lam ya'mur biqatlil Husain. Dan perlu untuk kita pahami, Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membunuh Al-Husain. Mafhum? Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membunuh Al-Husain. Kalau antum cari, sekarang kan gampang nyarinya, tinggal buka Google kematian Al-Husain. Antum akan dapatkan banyak sekali referensi. Tapi kebanyakan di sana disebutkan bahwa yang membunuh Al-Husain adalah kekhalifahan Umayyah. Dan yang disoroti adalah Yazid bin Muawiyah. Disebutkan begini, begini, begitu, begitu. Yazid yang memerintahkan untuk membunuh Al-Husain. Kata beliau, tidak. Yazid tidak memerintahkan untuk membunuh Al-Husain. Bagaimana bisa beliau membunuh Al-Husain? Antum tahu, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Al-Hasan sempat menggantikan Ali bin Abi Thalib sebentar. Setelah itu beliau turun. Kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdirilah Daulah Umayyah yang pertama. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan sangat menyayangi Al-Hasan, sangat menyayangi Al-Husain. Setiap waktu beliau panggil Al-Hasan, setiap waktu beliau panggil Al-Husain. Bahkan kehidupannya dijamin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya Al-Hasan dan Al-Husain juga dekat dengan Yazid bin Muawiyah, karena sering bertemu mereka ini. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walam yathbut an yurida anna Yazid bin Muawiyah amara biqatlihi. Tidak ada satu riwayat pun, kalau engkau mau cari, kalau engkau mau bertanya kepada orang yang menyampaikan, tidak ada satu riwayat pun bahwa Yazid memerintahkan untuk membunuh Al-Husain ibnu Ali. Satu. Yang kedua, wala radhiya bihi. Beliau juga tidak ridho dengan pembunuhan itu. Walakinnahu, hanya saja satu masalah, yaitu Yazid bin Muawiyah tidak dengan tegas mengumumkan. Ini saja yang dipermasalahkan. Kalau beliau membunuh, para ulama salaf sepakat beliau tidak membunuhnya dan tidak ridho dengan pembunuhan itu. Tapi yang disayangkan hanya satu. Lam yadhhar minhu ba'da qatlihi inkaru qatlihi walan tasara mimman qatalahu. Beliau tidak memberikan statement tentang pembunuhan itu. Beliau tidak menghukum orang-orang yang membunuh Al-Husain. Dan beliau tidak membela, tidak keluar statement pembelaan terhadap keluarga Al-Husain yang terbunuh di Karbala. Hanya itu saja yang disoroti dari kesalahan Yazid bin Muawiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Lalu kata Ibnu Taimiyah, wala adharal faraha biqatlihi. Yazid juga tidak menampakkan kegembiraan ketika Al-Husain terbunuh sebagaimana yang diceritakan oleh banyak orang. Bahkan juga tersebar berita ketika kepala Husain didatangkan ke hadapan Yazid bin Muawiyah, banyak yang menceritakan beliau memainkan wajah Al-Husain dengan qadhib, dengan tongkat pendek dimainkan kepala itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala nakat bil qadhi bi ala thanayah. Juga tidak ada riwayat bahwa Yazid bin Muawiyah memainkan kepala Al-Husain dan menusuk-nusuk gigi serinya dengan tongkat. Tidak ada riwayat tentang itu. Baik. Wala hamala ra's al-Husain radhiyallahu anhu ila Syam. Juga tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Yazid memerintahkan untuk mengarak kepala Al-Husain sampai ke Syam. Beliau terbunuh di Irak ketika perjalanan menuju Kufah. Nanti akan kita ceritakan bagaimana cerita kisahnya. Ketika akan berangkat menuju Kufah, terbunuh di Karbala, dikepung oleh sepasukan besar. Kalah jumlah beliau karena memang keluar dari Makkah. Ketika itu beliau bukan dalam rangka untuk berperang. Saat Yazid bin Muawiyah dilantik menjadi khalifah kedua Daulah Umayyah, ada dua orang besar yang tidak setuju dengan pelantikan itu. Mereka tidak mau berbaiat. Yang pertama adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Mereka berdua tidak mau berbaiat kepada Yazid, sehingga mereka pun memilih untuk keluar dari Madinah dan pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, Abdullah bin Zubair memilih untuk masuk ke dalam mihrab, satu tempat ibadah, dan beliau hanya beribadah di situ, tidak mau ngurusi yang lain. Beda dengan Al-Husain, beliau tetap keluar, tetap memberikan fatwa, dan tetap dikumpuli oleh kaum muslimin memberikan ilmu. Baik. Namun begitu ketika beliau di Makkah, terdengar kabar bahwa Ahlul Iraq, lebih tepatnya di kota Kufah. Baik. Kufah dari dulu sampai sekarang terkenal dengan tempat di mana sumber fitnah. Baik. Tempat di mana sumber fitnah. Nah, Ahlul Kufah mengirimkan surat ke Makkah kepada Al-Husain bahwa mereka sebetulnya juga tidak ridho dengan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Mereka mengirim surat ke Al-Husain bahwa mereka siap untuk membela Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Diminta Al-Husain untuk datang ke Kufah. Ini tujuannya. Maka beliau keluar dari Makkah membawa keluarganya. Ada yang menyebutkan 20 orang, ada yang menyebutkan 60 orang. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir merinci siapa saja nama-nama yang ikut bersama Al-Husain dan terbunuh ketika itu. Keluarga Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tujuan beliau keluar hanya untuk mendatangi pengikut-pengikutnya dan akan dibaiat, rencananya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala walakin amara biman'il Husain radhiyallahu anhu wa bidaf'ihi 'anil amr. Yang diperintahkan oleh Yazid ketika itu hanya untuk menangkap Al-Husain. Yazid hanya memerintahkan untuk menangkap Al-Husain saja. Artinya jangan sampai beliau keluar dari Makkah menuju Kufah, sehingga nanti dikhawatirkan di sana akan muncul bibit-bibit pemberontakan. Hanya itu saja. Yazid tidak mau ada pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Bukti lagi dibawakan riwayat ketika Al-Husain keluar dari Makkah, Abdullah bin Umar mendengar, beliau tinggal di Madinah, mendengar tentang keluarnya Al-Husain menuju Kufah. Sudah resah, sudah khawatir Abdullah bin Umar. Kemudian mendatangi Al-Husain dan mengirimkan surat, jangan pergi ke Kufah. Saya tidak merasa aman dari orang-orang yang ada di Kufah. Sekali lagi, kenapa demikian? Kufah itu terkenal semenjak menjadi kota besar, ketika dibuat kemudian dia menjadi kota besar, banyak sekali prahara di kota Kufah itu. Makanya disebut dengan tempat fitnah itu ada di Kufah. Nah, beliau khawatir kalau sampai Al-Husain ke sana, jangan keluar, lebih baik kembali ke Makkah. Tapi Al-Husain sendiri yang tidak mau. Lebih baik saya tidak mengorbankan kesucian Makkah dibandingkan saya harus bertahan di sana, nanti kesucian Makkah akan ternodai. Dan itu terbukti nanti Abdullah bin Zubair dibunuh di Makkah, juga diserang oleh Al-Hajjaj bin Yusuf la'anahullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walau kana biqitalihi fazada an-nawab 'ala amrihi. Kalau seandainya Yazid ingin membunuh Al-Husain, pasti beliau akan kirim pasukan lebih banyak. Tapi beliau hanya memerintahkan beberapa pasukan kecil. Namun orang-orang di sekelilingnya lah yang memerintahkan Yazid, menekan Yazid, dibunuh saja Al-Husain. Beliau tetap tidak mau. Yazid tidak mau. Beliau hanya memerintahkan untuk mencegah Al-Husain jangan sampai ke Kufah. wa hadda Samru bin Dzil Jawshan ala qatlihi Ubaidillah ibn Ziyad. Akhirnya ada seorang pembesar dari Bani Umayyah yang bernama Syamr bin Dzil Jawshan. Syamr bin Dzil Jawshan, jangan sampai lupa namanya. Syamr memerintahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Sebagian riwayat menyebutkannya Abdullah, yang benar adalah Ubaidullah. Syamr memerintahkan kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Al-Husain. Jadi bukan perintah Yazid. Bukan perintah Yazid. Syamr yang memaksa Ubaidullah. Tayyib. Kemudian fa'tada 'alaihi Ubaidullah ibn Ziyad. Tayyib. Setelah itu Abdullah bin Ziyad lah yang mengkoordinir, yang mengatur pembunuhan Al-Husain itu. Termasuk juga Ubaidullah ini yang memerintahkan kepada putra Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dipaksa untuk menjadi pimpinan pasukan ketika itu. Tayyib, paham? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ubaidullah bin Ziyad melaju terlebih dahulu ke Kufah. Sampai di sana dia membuat fitnah tentang Al-Husain. Akhirnya terbalik. Yang diharapkan Al-Husain itu sampai ke Kufah, mendapatkan pembelaan dan akan dibaiat oleh pengikut-pengikut setianya. Yang terjadi justru sebaliknya. Ahlul Kufah mereka marah. Sebagian marah, sebagian tidak. Masih gonjang-ganjing. Tapi akhirnya pun mereka marah kepada Al-Husain. Gara-gara siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Berita ini sampai kepada Al-Husain. Dan beliau juga diminta untuk melawan. Kalau kita kembali ke Makkah sama saja, mau kembali mau lanjut, intinya tetap akan berperang. Maka orang-orang di sekitar beliau memberikan usulan, memberikan saran untuk melawan saja. Sudah kita keluar berperang. Tapi Al-Husain tidak mau. Beliau tidak mau berperang. Lalu apa yang dipilih oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Beliau hanya mana'uhu illa an yasta'sira lahu. Sudah. Tenang. Tahan. Tidak usah berperang. Kalau kita dikepung, ya sudah diam sampai kita ditawan oleh mereka. Keinginannya seperti itu Al-Husain. Kalau ditawan dihadapkan di hadapan Yazid, selesai perkara. Mereka kenal antara Yazid dengan Al-Husain. Itu yang diinginkan oleh Al-Husain. Makanya beliau tidak melawan. Dan beliau dikepung di gurun Karbala itu, di padang Karbala, selama berhari-hari. Hanya kafilah kecil, seberapa banyak persediaan makanan minuman yang mereka bawa? Tidak banyak. Dikepung sampai kehabisan makanan, sampai kehabisan minuman, sampai kelelahan, baru kemudian diserang di padang Karbala itu. Tayyib. Faqataluhu madluman. Nah, kemudian menghadapi pasukan besar itu dari pimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ditambah lagi Abdullah bin Ubaidullah bin Yazid datang lagi membawa 4000 pasukan. Totalnya kurang lebih hampir 7000 atau 8000 pasukan. Melawan kabilah kecil. Hanya puluhan orang, enggak sampai 100 orang. Menang mana ini? Ya jelas menang pasukan besar itu tadi. Akhirnya mereka pun yang tadinya berusaha untuk menawan malah membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau terkena panah banyak sekali di badannya. Bahkan ditombak oleh seseorang, banyak riwayat yang menyebutkan, tapi tidak ada yang sahih siapa yang benar-benar menombak Husain dari belakang kemudian memenggal kepalanya. Jadi itu terakhir kali setelah beliau kena panah banyak, ditombak dari belakang kemudian dipenggal lehernya. Dibawa kepalanya menuju Yazid bin Muawiyah. Tayyib. Wa kana qatluhu radhiyallahu taala anhu minal masaibil azimah. Maka terbunuhnya Al-Husain bin Ali ini termasuk salah satu musibah besar di dalam sejarah kaum muslimin. Baik. Yang sebelumnya Uthman juga terbunuh secara zalim. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh secara zalim. Baik. Bahkan Al-Hasan, sebelum Al-Husain, Al-Hasan juga terbunuh secara zalim, juga di awal masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Kalau Husain dibunuh, Al-Hasan mati karena diracun. Beliau mati karena diracun. Siapa yang meracun? Istrinya. Diracun oleh istrinya sendiri. Hanya itu saja riwayat yang sahih. Tambahan-tambahan dari itu tidak ada yang sahih. Ada yang menyebutkan bahwa dipaksa oleh Muawiyah, jauh Muawiyah memaksa itu, tidak mungkin. Ada yang menyebutkan dipaksa oleh Yazid, Yazid juga tidak memaksanya, tidak ada riwayat yang sahih. Lantas dibegini, kisah-kisah itu tidak ada semua dalilnya. Yang ada riwayatnya hanya Al-Hasan diracun oleh istrinya. Meskipun dalam banyak riwayat, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan oleh Jalaluddin Asy-Syuyuti rahimahumullah, sempat Al-Hasan itu menceritakan kepada Al-Husain, aku ini sudah diracun berkali-kali. Dalam riwayat disebutkan 3 kali, lebih. Diracun berkali-kali, berusaha diracun berkali-kali. Sampai akhirnya sebelum kematiannya itu, beliau mengatakan, sekarang aku sudah keluarkan jantung hatiku. Karena aku merasakan minuman yang sangat manis dan aku tidak tahu siapa yang meletakkan racun dalam minuman tersebut. Ketika ditanya oleh Al-Husain, siapa yang meletakkan racun itu? Kata Al-Hasan, apakah engkau akan menyelesaikan mereka kalau aku beritahu? Apakah engkau akan membunuh mereka? Tidak. Akilu bihim ilallah. Aku serahkan urusan mereka yang membunuhku itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hasan tidak mengeluarkan statement siapa yang membunuhnya. Tapi ada riwayat yang lain bahwa itu istrinya yang sengaja meracuni Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Setelah dipenggal kepala Al-Husain, kemudian dibawa kepada Yazid bin Muawiyah, beliau justru tidak senang dengan kematian Al-Husain. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam Bidayah wa Nihayah. Beliau sebutkan banyak riwayat, satu yang kami ambil dari ringkasannya. Ketika kepala Al-Husain itu datang di hadapan Yazid bin Muawiyah, beliau langsung menangis. Beliau langsung menangis. Jadi tidak seperti yang diberitakan. Beliau bergembira dengan kepala Al-Husain kemudian mempermainkannya dengan tongkat. Itu tidak ada riwayatnya. Yang benar adalah Yazid bin Muawiyah menangis ketika melihat kepala Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengatakan, qad kuntu arda min ta'atikum biduni qatlil Husain. Sesungguhnya aku ini ridho hanya sebatas ketaatan ahlul Iraq, ketaatan penduduk Irak, ketaatan ahlul Kufah, penduduk Kufah. Itu saja cukup, tidak perlu membunuh Al-Husain. Jadi yang diinginkan dengan mengutus Ubaidullah itu hanya untuk mendapatkan ketaatan baiat dari ahlul Iraq, dari ahlul Kufah, sebatas itu saja. Kok sampai kenapa membunuh Al-Husain? Jadi beliau juga sedih dengan kematian Al-Husain. La'anahullahu ibna Marjanah. Setelah itu, setelah menangis, Yazid bin Muawiyah mengatakan, semoga Allah melaknat ibnu Marjanah. Siapa ibnu Marjanah? Siapa yang membunuh tadi? Ubaidullah bin Ziyad disebut dengan ibnu Marjanah. Semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah. Ama wallah law anni sahibuhu la'afautu anhu wa rahimallahu Al-Husain. Seandainya aku sendiri yang keluar dan aku bertemu dengan Al-Husain, aku akan memaafkan Al-Husain. Kaum muslimin sangat menyayangi, sangat mencintai Al-Husain. Tidak mungkin aku ingin membunuhnya. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika beliau memegang kepala Al-Husain itu yang dengan berlumuran darah sudah mati. Ama wallah law anni sahibuka ma qataltuka. Ya Husain, seandainya aku sendiri yang berhadapan dengan engkau, aku sungguh tidak akan membunuh engkau. Tayib. Ini yang dikatakan oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi itu kisah sebenarnya, itu riwayat yang sahih. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali riwayat-riwayat yang dusta di luar sana. Terlebih lagi orang-orang Syiah, mereka memutarbalikkan fakta ini. Mereka memutarbalikkan fakta ini. Sesungguhnya mereka sendirilah penyebab kematian dari Al-Husain itu. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Coba lihat tadi siapa yang mengundang Al-Hasan. Siapa yang mengundang Al-Husain untuk pergi ke Kufah? Siapa? Para sahabat? Bukan. Tapi penduduk Kufah. yang mereka mengirimkan surat bahwa mereka ini adalah pengikut setia Al-Husain. Mereka menamakan diri adalah pecinta-pecinta Ahlul Bait, mengharapkan kehadiran Al-Husain, dan nanti kami akan baiat engkau di Kufah. Kami akan mendengar kepada engkau, kami akan taat kepada engkau. Ini sebab, mereka lah yang menjadi sebab. Ketika Al-Husain sudah keluar dan sudah meninggalkan Makkah bersama keluarganya, karena itu tadi, ingin dengan iming-iming dari penduduk Kufah. Kalau tidak, beliau akan keluar sendiri bersama beberapa orang, tapi keluarganya dibawa, termasuk juga dua putranya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ponakan-ponakannya semuanya terbunuh. Itu pun bukan gegabah Al-Husain keluar, tidak. Sebelum beliau keluar dari Makkah, beliau mengutus sepupu. Beliau mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil bin Ali bin Abi Thalib. Jadi keponakannya Ali bin Abi Thalib. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Sudah pernah kita ceritakan siapa Aqil bin Abi Thalib. Nah, Muslim diutus oleh Al-Husain. Jadi ini tidak gegabah. Beliau utus Muslim untuk mengklarifikasi kebenaran berita itu. Sampai Muslim ke sana ke Kufah, benar berita itu. Kembali lagi dan menyampaikan kepada Al-Husain, beritanya benar. Jadi perjalanannya aman. Keluarlah Al-Husain bersama keluarganya. Tapi sebaliknya begitu. Yang memerangi juga Ahlul Kufah, meskipun mereka terpaksa karena ulah Ubaidullah bin Ziyad, tapi mereka yang membunuh Al-Husain, bukan sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang ikut dalam peperangan membunuh Al-Husain itu, tidak ada. Nah, sekarang kan dituduh para sahabat yang membunuh Al-Husain. Mereka berteriak-teriak. Mereka seolah-olah merasa sedih dengan perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral khairahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini tentang kisah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.